ning angkara akarana karenan mati siwi sinawung resmi ning kidung sirupa sinukarta. Sopo entuk wahyuning Allah yodumilah mengulang ilmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangko. Thank you. Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin.